Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk kembali bermajelis, ya, duduk di majelis ilmu, kembali membahas kitab Bidayatul Abid wa Kifayatuz Zahid karya Syekh Abdurrahman Al-Ba'li rahimahullahu taala. Pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan membahas tentang permasalahan yang penting di dalam kitabus shalah, yaitu tentang jamak dan qasar salat. Ya, maka ini adalah termasuk pembahasan yang sangat penting karena, ya, selain tentang salat itu sendiri, ya, sebelumnya kita telah membahas tentang misalkan rukun salat, wajib salat, sunnah salat, kemudian hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat atau yang diharamkan juga ketika sholat. Selain tentang sholat itu sendiri, maka setelah itu kita membahas tentang, ya, uzur-uzur dan apa yang bisa kita lakukan ketika kita memiliki uzur, gitu ya. Maka insya Allah kita akan membahas dua jenis rukhsah ketika kita memiliki uzur tertentu, ya, dua jenis rukhsah tersebut. Yang pertama adalah qasar sholat. Yang kedua adalah jamak salat. Penulis di sini akan memulai dengan pembahasan tentang qasar salat terlebih dahulu. Oleh karena itu kita akan bahas tentang, ya, qasar salat terlebih dahulu. Beliau rahimahullah berkata, "Yusannu qasrus salatir rubaiyati liman nawa safaron." Disunnahkan untuk mengqasar salat rubaiyah. Salat rubaiyah itu apa? Salat zuhur, salat asar, dan salat isya. Salat yang jumlah rakaatnya itu 4. Maka itu dikenal dengan istilah salat rubaiyah. Kemudian, ya, jadi di sini disebutkan bahwa ini disunnahkan bagi orang yang meniatkan untuk safar. Taib, di sini ada dua catatan penting. Atau tiga, ya. Yang pertama adalah illah atau sebab, ya, yang membolehkan seseorang itu mengqasar salat, yang membuat dia bisa melakukan qasar salat itu adalah safar. Satu-satunya illah itu bisa dimaknai sebagai sebab, begitu ya. Secara umum bisa dimaknai sebagai sebab walaupun ada sedikit perbedaan di antara keduanya. Tapi, ya, bisa dimaknai seperti kata sebab, begitu ya. Jadi satu-satunya hal yang bisa membuat seseorang itu bisa mengqasar sholat itu adalah safar. Tidak ada uzur lain. Ya, jadi tidak ada uzur lain seperti misalkan sakit, seperti misalkan yakni hujan misalkan, begitu ya. Tidak ada selain safar. Itu yang pertama yang kita catat dari perkataan penulis di sini. Kemudian yang kedua, liman nawa safaran, bagi orang yang meniatkan safar. Jadi masalah niat nanti akan memiliki peran yang sangat penting sebagaimana yang nanti kita akan baca sendiri insyaallah di perkataan penulis berikutnya. Jadi nanti kita ingat-ingat, ini masalah niat sangat memegang peranan penting. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita catat dari perkataan penulis di sini adalah kata yusannu. Jadi disunnahkan untuk mengqasar salat. Ya, maka disunnahkan pada salat-salat yang 4 rakaat, adapun salat yang 3 rakaat yaitu maghrib atau salat yang 2 rakaat yaitu subuh, maka tidak bisa diqasar, dan ini ijma' para ulama, ya. Sholat yang bisa dikosor itu cuma sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Taib. Kalau ini insyaallah semuanya insyaallah sudah tahu, ya. Insyaallah yakni bahwa yang bisa dikosor itu cuma yang 4 rakaat. Apa dalil dari disunnahkannya qasar salat bagi orang yang meniatkan safar? Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau selalu mengqasar salat rubaiyah, mengqasar salat 4 rakaat ketika safar. Ya, jadi misalkan perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullah. Ya, aku membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di safar dan beliau tidak pernah menambah 2 rakaat. Ya, ini maksudnya di salat-salat 4 rakaat beliau selalu salat 2 rakaat. Beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat itu sampai beliau ya meninggal. Wa sahibtu Abu Bakar falam yazid ala rakaatain hatta qabadahullah. Dan aku membersamai Abu Bakar di safar dan beliau juga tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat. Wa sahibtu Umar falam yazid ala rakaatain ya hatta qabadahullah. Dan aku membersamai Umar, berarti bapak beliau sendiri ya, karena yang berkata adalah Ibnu Umar. Aku membersamai Umar radhiyallahu anhu dan beliau tidak pernah menambah lebih dari 2 rakaat di safar. Wa sahibtu Utsman ya falam yazid rakaatain hatta qabadahullah. Dan aku juga membersamai Utsman yakni di safar. Ya, dan beliau juga tidak menambah lebih dari 2 rakaat. Jadi ini adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan Khulafaur Rasyidin dan perbuatan para sahabat. Tetapi untuk bisa mengqasar salat di safar itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah seperti yang disebutkan oleh penulis di sini, mubahan. Liman nawa safaron mubahan. Harus safarnya itu safar yang mubah. Apakah ada safar yang tidak mubah? Naam, ada safar yang haram misalkan. Jadi kalau mau dirinci, naam, ada safar yang wajib, ada safar yang sunnah, ada safar yang mubah, ada safar yang makruh, ada safar yang haram. Jadi safar yang makruh dan haram ini tidak boleh dikosor. Hanya boleh safar yang mubah atau yang safar yang sunnah atau bahkan yang safar yang wajib. Jadi misalkan safar yang haram misalkan gitu ya, contohnya safar untuk pindah kerja ke kota lain dan pekerjaan di kota barunya tersebut adalah pekerjaan yang haram. Seperti misalkan berkaitan dengan riba atau misalkan berkaitan dengan hal-hal kemaksiatan yang lain. Atau misalkan dia safar untuk pergi berzina dengan seseorang, maka ini adalah safar yang haram. Jadi safarnya itu adalah safar yang haram. Jadi para ulama membedakan antara maksiat di dalam safarnya dengan maksiat dengan safarnya. Ya, maksiat di dalam safar itu berarti safarnya bisa jadi safar yang mubah. Safar yang hukumnya boleh-boleh saja, seperti misalkan safar ke kota lain dengan tujuan untuk mau berdagang misalkan. Dagangnya dagang yang mubah misalkan. Atau safar ke kota lain tujuannya untuk apa? Untuk kuliah misalkan. Maka itu adalah safar yang mubah. Ya. Atau contoh lain misalkan safar ke kota lain untuk apa? Untuk pulang kampung, ya, atau mudik misalkan. Maka ini juga adalah safar yang mubah, bisa jadi bahkan bisa jadi ini adalah safar yang sunnah atau bisa jadi safar yang wajib ya, karena itu terkait dengan birrul walidain. Ya, maka di sini kita lihat ketika safarnya mubah, akan tetapi saat safarnya tersebut kemudian dia melakukan sebagian kemaksiatan, misalkan melihat yang tidak-tidak di jalan misalkan, atau ketika di safar dia bicara sama teman di sebelahnya gibain orang misalkan, begitu ya, maka itu safar di maksiat di dalam safarnya. Adapun yang dibahas di sini adalah maksiat dengan safarnya. Itulah yang disebut safar yang haram. Maksiat dengan safarnya. Jadi misalkan ya dia mau menuju ke kota lain, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencuri di kota lain tersebut. Tujuannya untuk bunuh orang, tujuannya untuk berzina, tujuannya untuk ya mengambil pekerjaan yang haram di kota lain tersebut. Nauzubillahi min dzalika kulli. Maka di sini kita lihat ya ini adalah safar yang haram dan dalam safar yang haram tidak bisa dikosor. tidak bisa diqasar. Kalau diqasar maka selain dia telah melakukan keharaman karena dia telah mengqasar tanpa ada sesuatu yang membolehkan dia untuk qasar, haram. Yang kedua, salatnya tidak sah, ya, sehingga sudah haram maka salatnya tidak sah. Jadi dia melakukan keharaman dengan qasarnya tersebut kalau misalkan safarnya haram. Setelah itu kalau dia tidak mengulangi sholatnya itu lagi dengan tata cara sholat yang benar, 4 rakaat begitu ya, maka dia dapat keharaman yang lain karena dia sholatnya tadi tidak sah. Berarti dia masih belum melakukan sholat yang benar. Jadi itu yang pertama, safarnya harus mubah. Ya. Walau linuzhatin au furjatin, ya, atau walaupun safarnya tersebut untuk rekreasi misalkan atau berwisata begitu ya, tentunya rekreasi atau wisatanya harus yang mubah. Kalau misalkan rekreasi atau wisatanya itu adalah wisata yang tidak boleh, misalkan wisata kuburan wali misalkan, maka ini ya tidak boleh. Akan tapi kalau misalkan wisatanya itu mubah, ya maka ya tidak masalah bagi dia untuk mengqasar sholat ketika safarnya tersebut. Jadi linus hatin au furjatin, yakni walaupun safarnya itu untuk wisata atau bersenang-senang, ya yang mubah tentunya, maka ini tidak mengapa. Mengapa disebutkan secara khusus oleh penulis di sini? Karena ada khilaf. Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini, ya. Apakah kalau misalkan itu tujuannya untuk rekreasi boleh mengqasar sholat? Tapi di sini ya mazhab Hambali sebagaimana yang disebutkan penulis di sini menyebutkan boleh, walaupun tujuannya adalah untuk rekreasi atau wisata maka boleh untuk mengqasar sholatnya. Limahallin muayyan. Nah, ini masuk pada permasalahan tentang niat. Harus orang tersebut ya, ketika safarnya itu harus menuju ke tempat tertentu. Jadi dari awal ya, yakni ketika dia hendak memulai safar, dia sudah tahu tujuan tertentu yang menjadi tujuan dari safarnya tersebut. Baru bisa dia mengqasar sholat di dalam safarnya tersebut. Adapun kalau tidak punya tujuan tertentu, seperti misalkan, ya ketika ditanya, antum mau kemana? Ya, keliling-keliling saja, keliling Jawa. Ya, ini keliling-keliling aja, gak ada tujuan tertentu. Ya, nanti mungkin ana dari Bandung, mungkin ke Bogor, habis itu kemana? Gak ada tujuan tertentu. Di Bogor juga ngapain? Gak ada sebenarnya, ya. Cuma muter-muter aja. Ya, nanti kalau misalkan gak jadi ke Bogor, ya sudah ke arah Cirebon, misalkan balik lagi, gitu ya. Maka ini tidak memiliki tujuan tertentu, tidak boleh untuk mengqasar sholat. Kenapa? Karena memiliki atau yakni melakukan safar tanpa tujuan tertentu itu ya merupakan perkara yang sia-sia dan tidak dibolehkan dalam syariat. Tayib. Jadi di sini berdasarkan ya kaidah bahwa safar yang tidak mubah tidak boleh qasar, maka kalau kalau syariat tidak membolehkan ya safar yang sia-sia seperti ini ya maka konsekuensinya adalah tidak boleh mengqasar sholat. Jadi semuanya ini ya terkait pada syarat yang tadi, yang pertama tadi, yaitu safarnya harus safar yang mubah. Ya, jadi itu mengapa? Karena rukhsah di dalam syariat itu hanya diterapkan bagi yang hukumnya mubah. Akan tapi kalau misalkan hukumnya haram, maka ya tidak boleh. Tidak boleh diterapkan rukhsah. Baik, maka di sini kita lihat ya ini konsekuensi dari syarat yang pertama sebenarnya yaitu safarnya harus mubah. Sehingga kalau safarnya tidak lagi mubah, menjadi safar yang tidak dibolehkan oleh syariat, seperti safar yang tidak memiliki tujuan tertentu, ya maka ini adalah safar yang yakni tidak dibolehkan. Wallahu a'lam, kalau misalkan kegiatannya itu misalkan memang tujuannya adalah untuk menempuh rute tertentu, maka ini ya insya Allah dimasukkan dalam safar yang memiliki tujuan tertentu. Seperti misalkan touring ya, ya atau ya memiliki rute tertentu intinya. Ya, makanya tadi disebutkan ya harus memiliki tujuan yang jelas. Adapun kalau tidak memiliki tujuan yang jelas, ya Anda dari Bandung mau ke Bogor, tapi ya, nanti bisa jadi ya, ya pokoknya jalan-jalan aja lah, begitu ya. Maka ini berarti tidak punya tujuan jelas. Akan tapi kalau tujuan dia jelas, misalkan dia mau menuju habis dari sini ke sana, habis dari sini ke sana, kalau misalkan ada perubahan rute di nantinya, maka itu urusan yang berbeda. Akan tapi kalau dari awal dia memang sudah memiliki rute tertentu, maka semoga ini masuk dalam ya safar yang memiliki tujuan tertentu, ya ini rute tertentu. Tujuannya misalkan tujuannya adalah untuk wisata atau ya rekreasi seperti tadi ya, melihat melihat pemandangan dan seterusnya. Maka ini semoga dimasukkan dalam kategori itu. Baik. Ya, karena itu memiliki tujuan yang mubah, memiliki tujuan yang mubah yaitu ya ini rekreasi begitu ya atau berwisata ya walaupun tentunya kita harus tidak boleh melebihi batas yang sewajarnya dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ya dalam semua kegiatan tidak boleh terlalu berlebihan. Baik. Kemudian ya bulughu 16 farsakhon. Maka di sini penulis menyebutkan jarak safarnya harus ya melebihi 16 farsakh. 16 farsakh kalau di diubah satuannya menjadi satuan misalkan kilometer, maka sekitar 80 kilometer. Sekitar itu ya. Jadi ini syarat supaya safarnya itu bisa membolehkan dia untuk qasar. Kalau safarnya tersebut misalkan dia ketika mau berangkat safar, dia mau menuju ke kota tertentu atau daerah tertentu, kemudian dia sudah bisa menghitung misalkan jaraknya itu misalkan ya 50 km, maka tidak bisa qasar. Adapun ketika dia misalkan dia sudah punya tujuan kota tertentu, kemudian dia melihat ya ternyata ini jaraknya misalkan 100 km, maka baru boleh dia qasar ketika safarnya tersebut. Maka di sini dari mana ya yakni penentuan dari ya jarak 16 farsakh ini untuk safar yang dibolehkan untuk qasar. Maka ini ya berdasarkan perkataan atau berdasarkan na'am perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, ya ahla Makkah, la taksuru salata fi adna min arba'ati burudin min Makkah ila Usfan. Wahai ahlu Makkah, janganlah kalian mengqasar salat jika jarak safarnya itu lebih kecil daripada 4 burud. Ya, 4 burud itu kalau dikonversi menjadi 16 farsakh atau kalau dikonversi jadi kilometer menjadi sekitar 80 kilometer. Ya. Maka di sini kita lihat ya karena adanya riwayat ini maka ya tidak dibolehkan qasar salat kalau safarnya di bawah jarak itu. Akan tetapi riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Jadi kita lihat di sini kalau mazhab Hambali menjelaskan bahwa ini riwayat bisa diambil. Demikian pula ya jarak 16 farsakh ini juga ada di Syafi'i ya. Akan tetapi ya sebagian ulama menilai riwayat Ibn Abbas tadi dhaif ya. Jadi bagi ulama yang menilainya dhaif maka ya bagaimana menentukan safar yang bisa kita untuk qasar? Bagaimana bisa kita membedakan mana safar yang tidak boleh kita untuk mengqasar? Dan mana safar yang sudah membolehkan kita untuk qasar, gimana cara menentukannya? Kalau riwayat tadi dhaif, maka cara menentukannya adalah dikembalikan kepada urf. Ya. Ini adalah pendapatnya misalkan di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Ada ulama yang lain tentunya yang memilih pendapat ini, Dalilnya adalah kalau riwayat Ibnu Abbas tadi dhaif, maka di syariat tidak ada yang men, ya, tidak ada penentuan ya mana safar yang bisa disebut sebagai yang bisa disebut sebagai safar yang bisa membolehkan qasar gitu ya. Jadi tidak ada standar di dalil kalau riwayat tadi dhaif, tidak ada standar di dalil, tidak ada standar yang disebutkan di dalil yang menentukan mana safar yang membolehkan kita untuk qasar. Oleh karena itu, kaidahnya adalah kalau tidak disebutkan di dalil, maka dikembalikan kepada urf. Ya, itu kaidahnya. Sebagaimana misalkan ya perintah, kaidah ini tentunya adalah kaidah yang juga dipakai oleh banyak para ulama, bahkan dipakai di mazhab Hambali, bahkan dipakai di mazhab Syafi'i. Misalkan dalam masalah nafkah, suami wajib menafkahi istri. Berapa jumlahnya? Ah, tidak disebutkan di dalil. Oleh karena itu, ya diserahkan kepada urf. Berbeda antara urf Inggris, Amerika dengan urf Indonesia, gitu ya. Kalau misalkan urf Indonesia memberi nafkah suami ke istri itu sekian ya rupiah, gitu ya, sekian ratus ribu rupiah, maka urf di Inggris atau di Amerika bisa jadi sudah berbeda kalau dikonversikan sekian juta rupiah misalkan begitu ya. Misalkan, itu misalkan saja. Bisa jadi di Indonesia urfnya ya sekian juta atau puluh juta. Ini juga tergantung masing-masing daerah begitu ya. Baik, maka di sini kita lihat kaidah yang dipakai kalau riwayat Ibnu Abbas tadi tidak dianggap sebagai riwayat yang sahih, maka dikembalikan kepada urf. Itu jalan ya jalan berpikirnya para ulama yang memilih pendapat yang kedua ini. Dan ana lebih cenderung pada pendapat yang kedua ini ya, karena Allah alam, karena masalah riwayat tentang kesahihan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini. Ya, walaupun misalkan kita katakan bahwa na'am riwayat yang menyebutkan 16 farsakh itu adalah riwayat atau pendapat yang lebih memudahkan kita untuk menentukan mana safar yang bisa dikosor dan mana safar yang tidak bisa kita mengkosor sholat. Ya, karena sudah jelas gitu ya, tidak dikembalikan kepada urf. Kalau dikembalikan kepada urf itu berarti maksudnya kita harus bertanya kepada, kita harus ya melihat apakah kebanyakan orang menilai safar kita ini sesuai urf atau tidak gitu ya. Atau sesuai urf, apakah kita ketika kita melakukan perjalanan, apakah perjalanan ini sudah bisa disebut sebagai safar. Seperti contohnya misalkan ana dari Bandung, dari kota Bandung misalkan, dari ya tengah kota Bandung misalnya, alun-alun misalnya ya. Safar ke Cimahi misalnya. Perjalanan ke Cimahi. Apakah secara urf ini disebut sebagai safar atau tidak? Dari alun-alun kota Bandung misalkan ke Purwakarta misalkan. Ya, apakah secara urf ini disebut safar atau tidak? Ya, maka ini dikembalikan ke urf, itu maksudnya. Apakah orang-orang menilainya sebagai safar atau cuma ya perjalanan apa yakni pergi biasa habis itu nanti ya ini balik lagi begitu ya. Jadi di sini kita lihat ya pendapat yang memang lebih memudahkan sebenarnya kalau kita langsung pakai pendapat 16 farsah, akan tapi ya ana pribadi lebih cenderung pada pendapat yang dikembalikan kepada urf, karena masalah ini masalah kembali kepada riwayat Ibn Abbas apakah sahih atau tidak begitu ya. Baik. Kemudian di sini kita lihat Barron wa Bahron, baik safarnya itu dalam ya lewat jalur darat atau lewat jalur laut. Jadi lewat jalur darat ataupun lewat jalur laut maka ya sama saja, selama itu dinilai oleh urf sebagai safar maka itu safar. Ya, wahiyya yauman qasidan. Kalau kita pakai riwayat yang 16 farsakh tadi, maka itu kalau menggunakan ya teknologi di zaman dulu, maksudnya menggunakan safar seperti di zaman dahulu, itu adalah seperti safar dua hari qasidan. Ya, ini dua hari yang kita menuju arah tertentu. Bukan dua hari tapi muter-muter gitu ya. Bukan dua hari tapi muter-muter. Habis dari sini, dari Bandung, balik Cimahi, balik Bandung lagi, balik Cimahi lagi. Ngapain dua hari ini? Muter-muter aja. Bandung Cimahi misalkan ya. Masya Allah. Ini gak ada kerjaan gitu ya. Maka 16 farsakh itu adalah seperti safarnya orang zaman dulu dalam 2 hari qasidan. Kita sebut safar zaman dulu karena kalau safar zaman sekarang ya kita dari Indonesia ke Amerika Serikat itu ya enggak sampai 2 hari. 1 hari ya 24 jam kira-kira ya. Jadi berserta transit-transitnya. Jadi kalau 2 hari bisa jadi ya keliling bumi. Karena kita dengan Amerika Serikat itu selisihnya 12 jam sehingga saling tolak belakang di diameter bumi ya. Kita harus ingat bahwa bumi itu bulat ya. Idza faraqa buyuta qaryatihi al-amira. Kapan seseorang boleh mulai mengqasar salat? Bukan ketika dia sudah mencapai jarak 16 farsakh tadi, 80 km tadi kalau kita pakai pendapat itu. Atau bukan ketika dia sudah cukup jauh sehingga disebut sebagai safar. Walaupun dia belum sampai pada jarak tersebut, akan tetapi dia sudah keluar dari kotanya. Ketika dia sudah keluar dari kotanya, kapan disebut keluar dari kotanya? Ketika dia sudah melewati ya daerah yang itu sudah tidak lagi disebut sebagai kotanya. Atau disebutkan oleh penulis di sini, faraqa buyuta qaryatihi, sudah melewati perumahan yang ditempati oleh warga di kotanya. Bahkan disebutkan oleh para ulama, walaupun juga di situ ada taman-taman, sawah-sawah, tapi itu masih disebut sebagai kotanya, maka itu masih dia masih belum terhitung sebagai musafir. Jadi misalkan Anda dari kota Bandung, dari alun-alun misalkan, kemudian mau safar ke mana misalkan ya? Ke Surabaya misalkan, maka ketika tentunya dari awal Anda sudah mengetahui tujuannya Surabaya, thayyib. Kemudian ya itu sudah insya Allah sudah disebut safar oleh oleh urf masyarakat ya. Kemudian yakni ketika kita masih di dalam kota Bandung, misalkan kita sudah mulai misalkan naik mobil begitu ya atau naik kereta terserah. Ketika kita masih di dalam hudud, di dalam batasan kota Bandung, maka belum boleh untuk mengqasar sholat. Ketika sudah melewati area terluar dari kota Bandung, maka baru boleh untuk mengqasar sholat. Jadi kalau masih di rumah, ya lebih-lebih lagi, tidak boleh untuk mengqasar sholat. Ketika kita masih di rumah, ini kereta jam 2.30, ntar siang insya Allah. Sekarang masih jam 1, keretanya 2.30, jam 1 kita masih di rumah, belum berangkat ke stasiun. Maka nggak bisa mengqasar sholat sekarang. Ya, tidak bisa mengqasar sholat sekarang. Kenapa? Belum terhitung sebagai musafir. Kapan dia terhitung sebagai musafir? Ketika dia sudah keluar dari kota Bandungnya. Kalau dia di Bandung ya. Ketika dia sudah keluar dari kotanya. Kalau dia belum keluar dari kotanya, maka tidak terhitung sebagai musafir. Demikian pula, ya ini pendapat yang lebih selamat. Demikian pula kalau seseorang itu misalkan mau safar pakai pesawat misalkan. Kemudian bandaranya itu di dalam kotanya sendiri. Misalkan bandara Bandung di kota Bandung begitu ya, di dalam kota. Maka Allahu a'lam ini tetap belum boleh untuk mengqasar sholat. Ketika dia misalkan di bandara sebelum naik pesawat, dia mau sholat, belum boleh untuk mengqasar sholat. Ini pendapat yang lebih hati-hati. Karena bandaranya masih di dalam kota Bandung. Kecuali kalau bandaranya sudah di luar dari kota Bandung. Bandaranya misalkan bandara Bandung, akan tapi di luar kota Bandung. Soekarno-Hatta itu Allahu a'lam di luar Jakarta ya. Anda kok lupa ya. Sepertinya begitu. Jadi kalau sudah di luar kotanya, maka ya boleh untuk mengqasar sholat ketika dia sholat di bandara. Karena dia sudah keluar dari kotanya. Ya, ini sebagaimana misalkan dulu ya ketika Anda di Amerika Serikat di Maryland itu bandara Maryland itu di luar kota Maryland ya. Jadi sudah boleh untuk qasar ya. Nah. Kemudian au hiya maqaumihi atau tenda-tenda dari kaumnya. Nah, ini sama saja ya. Kalau di zaman dulu mungkin ada tenda ya, maka di zaman ini adalah rumah begitu ya. Jadi baru dia disebut sebagai musafir ketika dia sudah melewati kota atau daerah-daerah yang terluar dari kotanya tersebut atau daerahnya tersebut. Wala yukrahu itmamun wal qasru afdal. Tidak dimakruhkan untuk salat 4 rakaat melengkapi salatnya. Jadi dalam sholat-sholat yang 4 rakaat, bagaimana kalau misalkan dia sedang safar, safar yang membolehkan untuk qasar, ya. Jadi kedepannya kita insya Allah akan membahas safar yang membolehkan dia untuk qasar. Seperti tadi contohnya, safarnya harus mubah. Kalau safarnya untuk nonton konser misalkan, maka tidak boleh gitu ya, karena musik haram. Maka safar tertentu, safar dari Bandung ke Surabaya untuk apa? Nonton konser, ya, haram gitu ya, safar haram. Jadi tidak bisa mengqasar sholat, tidak bisa mengqasar sholat. Tidak sah kalau dia mengqasar sholat, sehingga perhatikan ini. Tujuan safarnya haram, dia melakukan qasar sholat haram. Kalau dia tidak mengulangi safar sholat yang diqasar tersebut juga haram lagi, karena dia tidak belum sholat. Ya, dari awal memang belum sholat, ya, sholatnya tadi belum sah. Jadi lihat, satu kemaksiatan bisa membuka kemaksiatan-kemaksiatan berikutnya. Taib. Jadi di sini kita lihat la yukroh itmamun. Jadi setiap safar yang kita akan sebutkan ke depannya adalah safar yang sudah memenuhi hal-hal yang tadi kita sebutkan gitu ya. Safar yang sudah membolehkan dia untuk qasar. La yukroh itmamun. Kalau misalkan dia sudah safar dengan safar yang tadi membolehkan untuk qasar, maka tidak masalah, tidak dimakruhkan untuk dia sholat 4 rakaat. Akan tapi lebih afdol untuk melakukan qasar. Ya, lebih afdol untuk, lebih utama untuk melakukan qasar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an tu'ta ruhusuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu." Ya, Allah Subhanahu wa taala cinta, Allah Subhanahu wa taala menyukai ya untuk diambil ruhsahnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membenci untuk ya diambil sesuatu atau dilakukan sesuatu yang telah Allah larang gitu ya, untuk dilakukan kemaksiatan kepadanya. Maka di sini kita lihat qasar itu lebih afdol, walaupun ya tidak makruh juga untuk misalkan dia sholat 4 rakaat. Wala yu'idu man qasara tsumma raja'a qabla istikmalil masafah. Taib. Tadi kita sebutkan masalah qasar sholat ini ya, itu terkait sangat terkait sekali dengan niat. Ketika dia sudah berniat untuk safar, yang safarnya itu sudah membolehkan dia untuk qasar sholat, misalkan jaraknya sudah cukup jauh sehingga itu sudah bisa disebut sebagai safar, ya. Maka walaupun dia baru keluar dari kotanya, jarak dari rumahnya mungkin cuma baru 20, 10, 15, 20 kilometer, belum begitu jauh gitu ya, dia sudah boleh qasar. Kenapa? Karena sudah ada niat untuk safar. Jadi masalah niat penting sekali di sini. Walaupun misalkan dia nggak jadi untuk menempuh jarak sejauh itu, ya. Walaupun misalkan ternyata terjadi perubahan rencana, tiba-tiba setelah baru setengah perjalanan, baru 40 km misalkan, kemudian dia balik lagi. Ada perubahan rencana. Maka sebelumnya, setelah dia keluar dari kotanya, dan sebelum dia balik lagi, sebelum dia berubah rencana, dia sudah mengqasar salah satu sholat. Misalkan. Maka apa ya hukumnya dengan sholat yang telah dia qasar barusan? Apakah harus diulang? Tidak perlu diulang. Ya, tidak perlu diulang. Mengapa? Karena ketika dia sudah berniat, walaupun dia belum beneran menempuh jarak sejauh itu, gitu ya, 80 km tadi, 16 farsakh tadi kalau pakai ya pendapat pertama, atau kalau pakai pendapat kedua, walaupun jaraknya masih belum disebut safar secara urf, tapi dia sudah meniatkan untuk safar, sehingga ketika dia sudah keluar dari kotanya, dia sudah berhak untuk disebut sebagai musafir. Musafir yang sudah dibolehkan untuk qasar. Sehingga dia boleh untuk qasar saat itu juga. Kemudian kalau ada memang perubahan rencana yang ini tidak disengaja dari awal begitu ya, tidak kemudian dari awal dia berpikir ya ana sebenarnya enggak sampai mau sana, cuma sampai sini balik lagi. Ini berarti ya berarti dia memang sudah punya niat untuk balik lagi begitu ya. Ini tidak, ini ada perubahan rencana saja. Sehingga ya sudah, sholat yang tadi dia lakukan itu sah, tidak perlu diulang. Wa man nawaa iqamatan mutlaqatan bi maudhi'in, ya. Barang siapa yang berniat untuk tinggal di suatu daerah, tinggal di suatu kota, tinggal di suatu tempat, mutlaqah, iqamah mutlaqah. Yaitu tinggal di situ dan tidak ada niatan untuk, ya, ana tinggal di sini cuma untuk sekian hari, misalkan. Tidak ada niatan seperti itu. Ya, karena cuma ingin tinggal aja begitu ya. Misalkan yakni atau bahkan niat tinggalnya itu memang niat untuk yang niat yang lama begitu ya. Seperti misalkan orang pindah kerja atau orang pindah yakni pindah kota untuk kuliah misalkan, maka seperti itu masuk dalam kalimat ini, man nawa iqamatan mutlaqan bi maudhi'in, maka dia harus atamma shalah, harus dia yakni salat 4 rakaat, tidak bisa mengqasar. Ya, tidak bisa mengqasar, tidak dapat rukhsah untuk mengqasar salat. Ini pengecualian gitu ya. Jadi ketika dia misalkan sudah safar ke sana, tapi kemudian ketika di sana dia berubah pikiran, ya tidak mau balik lagi ke kota asalnya, dia mau udahlah saya tinggal di sini saja, tinggal di sini saja. Niat tinggal, ya niat bertempat tinggal di situ tanpa ada pemikiran, ya Anda cuma mau 2 hari di sini sebenarnya. Tidak ada pemikiran seperti itu misalkan. Ya maka ini ya dia harus ya mengerjakan sholat dengan full 4 rakaat. Au aktsara min arba'ati ayyam. Atau dia memiliki niat untuk tinggal di tempat tersebut tapi memiliki ya sudah memiliki niatan dari awal ya selama selang waktu tertentu. Ya, misalkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Penulis katakan di sini, kalau dia niatnya mau tinggal di suatu daerah, mau tinggal di daerah itu lebih dari 4 hari, ya maka dia boleh untuk dia harus melengkapkan sholatnya, harus sholat full 4 rakaat. Ya, kalau dia niat memang ada keperluan di daerah itu, harus tinggal di daerah itu lebih dari 4 hari. Misalkan ya ada keperluan, misalkan keperluan rapat ya atau konferensi di sana 4 hari lebih, seminggu misalkan begitu ya. Atau misalkan berkunjung ke rumah saudara, niatnya di kota lain tersebut berapa lama? 1 pekan misalkan. Maka ini termasuk dalam ya kalimat kita sekarang. Dia niat di tempat itu memang lebih dari 4 hari. Maka kalau kasusnya seperti ini, dia harus melengkapkan sholatnya 4 rakaat. Dalilnya kenapa? Kok ada hitungan angka 4 begitu ya? 4 hari ini dari mana? Nah, dalilnya itu adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Jadi disebutkan di dalil bahwa beliau itu yakni berada di suatu daerah di tanggal ke-4 Zulhijjah, ini mau haji beliau, tanggal ke-4 Zulhijjah, kemudian tanggal ke-5 Zulhijjah, kemudian tanggal ke-6, kemudian tanggal ke-7, kemudian sholat subuhnya di hari esoknya, di tanggal ke-8, itu tanggal 8 Zulhijjah ya, salat subuhnya beliau salat subuh kemudian menuju Mina. Jadi di daerah ini ya beliau 4 hari dan beliau saat itu mengqasar salat selama 4 hari tersebut. Jadi ada dalil bahwa ketika 4 hari beliau mengqasar salat. Maka itulah mengapa kemudian istinbat ya thayyib 4 hari ini dijadikan standar kapan seseorang itu masih boleh untuk qasar sholat dan kapan seseorang itu tidak boleh lagi untuk mengqasar sholat. Akan tetapi ya ini Allahu a'lam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pendapat ini kurang begitu kuat menunjukkan bahwa 4 hari itu memang adalah standarnya begitu ya. Standar penentu mana yang boleh qasar dan sudah tidak boleh lagi untuk qasar. Jadi tidak begitu kuat. Sehingga apa? Sehingga ya ini dikembalikan kepada urf lagi. Selama itu disebut sebagai safar, khalas, maka itu adalah safar. Baik itu kurang dari 4 hari atau lebih dari 4 hari. Selama kita misalkan misalkan kita berkunjung ke rumah saudara 1 pekan misalkan, maka selama itu disebut sebagai safar, ya sudah, maka boleh untuk qasar. Walaupun 1 pekan dia tinggal, kita tinggal di rumah saudara kita di kota lain tersebut. Ya, ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, maka dikembalikan kepada urf. Sesuatu yang tidak disebutkan standarnya oleh syariat, sesuatu yang tidak disebutkan kriterianya oleh syariat, maka dikembalikan kepada kepada urf, ya. Dan kalau kita lihat memang kalau dari hadisnya, ya, maka tidak begitu kuat menunjukkan bahwa ini memang ya merupakan standar. 4 hari ini memang merupakan standar, ya, tidak begitu kuat. Ya, oleh karena itu dalam masalah ini juga Anda lebih cenderung pada pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Allahu a'lam. Awi tamma bimukimin atam. Awi tamma bimukim. Ya, atau ketika seseorang itu ya bermakmum ya di belakang mukim. Jadi kita misalkan sholat ketika kita safar, kemudian kita berhenti di masjid untuk sholat, kemudian imam sholatnya tentunya orang mukim, ya, 4 sholat, sholatnya 4 rakaat, ya sudah, kita sholat 4 rakaat juga. Ya, maka ini adalah di antara ya pengecualian, kita sudah kondisi safar, akan tetapi kita tetap harus melengkapkan sholat kita 4 rakaat. Yang pertama tadi ketika kita niat tinggal di situ, tanpa ada tujuan, tanpa ada niatan mau sampai berapa lama, kita memang mau tinggal di situ. Atau yang kedua, ya, ini ada khilaf, ya, ketika kita niat untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka ada khilaf di kalangan para ulama, Anda lebih cenderung pada pendapat, selama itu masih disebut sebagai safar, selama dia tidak punya niatan untuk tinggal di daerah itu, dia masih ya cuma tinggal sementara, 1 minggu, ya, 2 minggu, itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tetap boleh bagi dia untuk qasar. Kemudian yang ketiga, ketika dia sholat di belakang, sholat jamaah di belakang imam yang mukim. Baik, maka ini kondisi-kondisi ketika dia harus melengkapkan sholatnya 4 rakaat. Wa in hubisa zulman au bimatorin au aqama li hajatin bila niyatin bila niyati iqamatin fawqa arba'ati ayyam wa la yadri mata tanqadi qasara abadan. Kalau misalkan dia tertahan di suatu tempat karena kezaliman, karena dizalimi oleh orang. Misalkan ya di blokade, tidak boleh keluar dari daerah ini, dia safar, kemudian dizalimi oleh orang lain, ya di yakni tidak boleh keluar atau tidak boleh meninggalkan tempat ini misalkan. Jadi dia tertahan di tempat itu karena dizalimi oleh orang lain. Maka dia boleh qasar salat walaupun sampai berapa lama dia di situ. Boleh untuk dia mengqasar salat. Atau bimator atau hujan, ya, hujan sehingga dia tertahan di tempat tersebut, maka kalau misalkan dia tertahan di tempat itu bahkan sampai lebih dari 4 hari, 5 hari dan seterusnya, maka boleh bagi dia untuk selalu mengqasar salatnya tersebut. Au aqama li hajatin bila niyyati iqamatin fawqa arba'ati ayyam wa la yadri ma tatanqadi. Atau dia ya tinggal di suatu daerah karena suatu hajat, suatu kebutuhan tanpa ada niat untuk tinggal di situ ya lebih dari 4 hari, tapi ya dia ada suatu hajat tapi dia tidak tahu hajatnya ini berlangsung sampai berapa lama. Bedakan antara orang yang ya, orang yang dia itu berlangsung yakni hajatnya itu dia sudah tahu, dia sudah prediksi bahwa akan berlangsung selama ya 1 pekan misalkan. Maka nanti khilaf ya. Kalau misalkan dia tahu ini ana mau mau ke kota Surabaya misalkan, tujuannya apa? Untuk menghadiri konferensi atau seminar ilmiah. Berapa lama? 1 pekan. Nah, berarti dari awal sudah tahu 1 pekan begitu ya. Sehingga bagaimana ketika dia 1 pekan di Surabaya, nah di, nanti khilaf seperti yang tadi disebutkan ya, Anda lebih cenderung pada pendapat bahwa ya ini dikembalikan kepada ya kepada urf ya, yakni selama ini masih terhitung sebagai safar maka ya sudah boleh untuk qasar salat. Akan tapi kita lihat ketika misalkan dia safar kemudian dia tinggal di suatu daerah karena ingin memenuhi hajat tertentu. Misalkan mengurus dokumen di sana. Mengurus dokumen tertentu. Ya, misalkan apa? Menyetarakan ijazah. Ini contoh-contoh, contoh-contohnya adalah contoh-contoh yang familiar dengan aneh ya, apanya. Menyetarakan ijazah harus safar ke Jakarta. Itu gimana kalau orang dari coba misalkan Maluku gitu ya. Dia harus menyetarakan ijazah ke Jakarta ya. Sangat kurang efisien menurut Anda ya. Tapi kita tidak tahu ya, itu dikembalikan kepada orang yang memang berwenang di situ. Jadi safar kemudian kita misalkan mengurus dokumen di sana ya. Kemudian kita tidak tahu sampai kapan selesainya begitu ya. Misalkan ya, itu tadi contohnya menyetarakan ijazah. Tapi ini misalkan contoh lain. Ya, ngurus dokumen atau ngurus sesuatu ya, kemudian tidak tahu sampai kapan selesainya dan berlalu. Besoknya belum selesai, besoknya lagi masih belum selesai, besoknya lagi masih belum selesai, sampai lebih dari 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari. Maka di sini ya boleh bagi dia untuk selalu mengqasar sholat. Ini ijma, ijma para ulama. Ya. Selama dia belum mengetahui kapan ini hajatnya selesai, ya tidak ada niatan misalkan dari awal ana mau tinggal di ya, di sana ngurus dokumen 1 minggu, tidak ada. Ya dia cuma punya niatan ngurus dokumen. Berapa lama kira-kira? Ya mungkin ya 2 hari, 3 hari. Tapi ternyata sampai lama, ternyata belum selesai-selesai juga. Maka boleh bagi dia untuk mengkosor sholat. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW di Tabuk. Ya, perbuatan Nabi Muhammad SAW di Tabuk, beliau memiliki hajat yang tidak tahu kapan selesainya. Kemudian 20 hari beliau di situ mengkosor sholat terus. Ya, mengkosor sholat terus. Ketika perang Tabuk. Baik. Kemudian di sini kita lihat, jadi kalau misalkan ya kalau kita simpulkan ya, berarti kalau misalkan dia itu sudah mengetahui ya, kalau misalkan dia sudah mengetahui bahwa hajatnya itu misalkan lebih dari 4 hari, pasti lebih dari 4 hari, maka baru masuk ke bahasan yang tadi, yang khilaf tadi, apakah dia ya harus melengkapkan sholatnya 4 rakaat atau masih boleh bagi dia untuk qasar. Kalau dari awal dia sudah memperkirakan hajatnya ini bakal 6 hari misalkan. Mau ngurus dokumen misalkan, tapi ini berdasarkan pengalaman, ini ngurus dokumen seperti ini pasti butuh 6 hari. Bisa 2 hari tapi harus pakai calu misalkan begitu. Kita tidak tahu ya. Ini cuma ngarang-ngarang aja ya. Ini bukan masalah penyetaraan ijazah ya. Karena itu berbeda. Jadi misalkan yakni dia sudah memprediksi dari awal bahwa ya misalkan dari awal dia ini harus atau hajatnya itu harus kurang lebih misalkan lebih dari 4 hari, misalkan 5 hari, 6 hari, 7 hari, maka pada saat itu masuk pada pembahasan khilaf yang tadi. Tapi kalau dia benar-benar tidak tahu kapan selesai, mungkin dia cuma bisa memprediksi akan, tapi prediksinya itu masih cuma ya prediksi yang ragu-ragu saja gitu ya, bukan sesuatu yang zon yang sudah mendekati yakin gitu kan, maka ini masuk dalam pembahasan yang sekarang, yaitu orang yang safar tinggal di suatu daerah karena adanya hajat tertentu, tapi dia tidak tahu hajatnya ini mau selesai sampai berapa lama. Maka di situ boleh dia untuk mengqasar sholat walaupun ternyata misalkan dia tinggal di situ sebulan misalkan. Ternyata harus sampai memakan waktu sebulan misalkan. Maka tidak masalah bagi dia untuk mengqasar sholat selama sebulan tersebut. Ya, ini bagi pendapat yang menyebutkan bahwa ini selama dia masih terhitung qasar ya sudah, dia terhitung safar ya sudah, dia boleh untuk qasar ya. Baik, kita masuk pada pembahasan tentang jamak. Semoga ini masih ada waktu ya sedikit, insya Allah kita lanjutkan tentang jamak sholat. Yubahu jam'un baina zuhrin wa asrin wa isya'ain biwakti ihdahuma. Dibolehkan bagi seseorang untuk menjamak antara zuhur dan asar dan menjamak antara 2 isya. Yang dimaksud dengan 2 isya itu adalah maghrib dan isya. Jadi terkadang ya zuhur dan asar itu disebut zuhroin, 2 zuhur, yakni zuhur dan asar. Dan maghrib dan isya terkadang disebut sebagai isya'ain, yaitu maghrib dan isya. Maka di sini kita lihat boleh untuk menjamak ya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, biwakti ihdahuma, dengan waktu salah satunya. Jadi menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur atau menjamak zuhur dan asar di waktu asar. Menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur itu jamak takdim. Menjamak zuhur dan asar di waktu asar itu jamak takhir. Menjamak maghrib dan isya di waktu maghrib itu jamak takdim. Menjamak sholat maghrib dan sholat isya di waktu isya itu adalah jamak takhir. Ya, selain itu tidak bisa dijamak. Misalkan sholat isya dengan subuh tidak bisa dijamak. Sholat zuhur dengan sholat subuh tidak bisa dijamak. Apalagi sholat asar dengan sholat subuh, ya lebih tidak bisa dijamak, ya loncat, ya jadi tidak bisa. Watarkuhu afdol, meninggalkan jamak lebih utama karena adanya khilaf dalam masalah ini, ya ini pendapat yang disebutkan oleh penulis, akan tapi pendapat lain dari Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan bahwa menjamak lebih afdol. Kenapa? Karena itu perbuatan Nabi Muhammad SAW dan kita memilih pendapat bolehnya menjamak dan ada dalilnya. Walaupun ada khilaf, maka ya sudah, tetap kita fokus pada dalil yang kita pegang, boleh untuk menjamak. Maka menjamak lebih afdol. Wallahu a'lam, ini pendapat yang lebih mendekati, ya. Maka menjamak lebih afdol daripada tidak menjamak. Baik, ghairu jam'i Arafah wa Muzdalifah. Ya, Faisan. Jamak di Arafah dan jamak di Muzdalifah ini nanti dibahas nanti insyaallah di Kitabul Hajj, ya. Insyaallah. Maka jamak di situ baru hukumnya sunnah. Adapun jamak yang lain maka hukumnya mubah, ya, menurut penulis di sini. Baik. Wa yujma'u fi thamani halat. Ya, dan kita boleh menjamak di 8 kondisi. Kalau qasar hanya di satu kondisi, yaitu safar. Kalau qasar hanya boleh di satu kondisi, yaitu safar. Adapun jamak, maka tidak hanya safar yang dibolehkan untuk menjamak, akan tetapi ada 8 total, ada 8 kondisi yang membolehkan kita untuk menjamak sholat. Yang pertama adalah safar. Ya, jadi safar itu boleh untuk kita qasar dan boleh kita untuk menjamak. Jadi safar yang mana? Safar yang membolehkan kita untuk qasar. Tadi kembali ke pendapat 16 farsakh atau dikembalikan kepada urf, ya, ketika urf mengatakan bahwa ini adalah safar, maka boleh bagi kita untuk mengqasar dan juga menjamak salat. Ya, maka ini dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad SAW. Misalkan ketika safar beliau ke Tabuk, ya, seperti yang telah kita sebutkan tadi. Taib. Kemudian, ya, jadi di sini kita lihat, ya, yakni ketika safarnya itu safar yang membolehkan qasar, maka itu otomatis membolehkan kita untuk, ya, untuk menjamak sholat. Kondisi yang kedua, sakit. Wa maridun yalkahu yalhaquhu bitarkihi masyaqqah. Sakit yang kalau misalkan kita meninggalkan jamak, tidak melakukan jamak sholat, itu akan membuat masyaqqah. Kita sakit, dan kalau kita tidak menjamak sholat, akan mengalami masyaqqah. Apa masyaqqah itu? Kesulitan. Ya. Kesukaran, kesulitan. Ya. Jadi ini kondisi kedua yang membolehkan kita untuk menjamak. Dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwa beliau menjamak salat zuhur dan asar, maghrib dan isya fi ghairi khaufin wala matar, tanpa adanya kondisi yang membuat, ya, takut, seperti kondisi perang misalkan, atau hujan, ya, tidak hujan, tidak ada kondisi takut, berarti apa? Berarti sakit, kata para ulama. Jadi, ya, ketika kita sakit kemudian menimbulkan masyaqqah kalau kita tidak menjamak sholat, maka boleh untuk menjamak sholat. Seperti misalkan ya, sakitnya lumayan parah sehingga kalau ini entah lagi sholat zuhur, habis itu asar, harus ambil wudhu lagi, sholat lagi, itu menimbulkan kesusahan yang lumayan, begitu, ya, maka boleh untuk menjamak. Wa murdi'un li masaqqati kathrati najasatin. Ibu menyusui yang kalau misalkan dia tidak menjamak salat, maka, ya, dia akan kesulitan. Kesulitan gimana? Kesulitan karena misalkan banyak banyak najis yang harus dia urusi. Ya, ibu yang lagi momong bayi, begitu, ya. Kemudian misalkan bayinya tersebut ya yakni harus misalkan kencing atau buang air besar begitu ya, sehingga yakni misalkan kencingnya itu kemudian ya mengenai badan ibu tersebut gitu ya, sehingga masakoh kalau misalkan ya ini sholat maghrib habis itu entar lagi sholat isya kemudian harus yakni ya membersihkan najisnya lagi, kemudian kalau ini kemudian menimbulkan masakoh, ini berarti tergantung kondisi bayinya, apakah bayinya itu suka ya membuat ya najis badan ibunya atau tidak begitu ya, misalkan kencing di badan ibunya atau. Tapi di zaman ini insya Allah sudah ada ya ini teknologi yang berguna untuk ya mengkonstrain ya benda najis dari bayi tersebut ya, jadi maka ini lebih mudah. Baik, tapi kalau memang ini kondisinya membuat si ibu tadi kesusahan, maka boleh untuk menjamak. Wa mustahadatun wa nahwuha, ya, atau perempuan mustahadah ya itu perempuan yang keluar darah terus menerus ya, padahal itu bukan darah haid ya, maka ini adalah darah mustahadah ya, maka darah istihadah, maka ini boleh bagi dia untuk menjamak. Sebagaimana hadis Hamnah ya, Hamnah radhiyallahu anha, beliau disarankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjamak salat. Atau misalkan kondisi yang semisal salasul baul ya, yaitu orang yang kencingnya keluar terus sehingga boleh bagi dia untuk menjamak. Ini kondisi yang keempat ya. Kondisi yang kelima, wa ajizun an taharatin aw tayammumin likulli salatin. Wa'ajizin an taharatin aw tayammumin likulli shalah. Orang yang tidak mampu untuk melakukan taharah di setiap salat, untuk setiap salat. Misalkan susah sekali mendapatkan air, ini sekalinya waktu maghrib dapat air begitu ya. Khawatirnya setelah ini dapat air ini cuma bisa untuk berwudu sekarang, khawatirnya nanti untuk salat isya tidak bisa lagi untuk mendapatkan air dan khawatirnya wudhu tak lagi batal begitu kan, maka ya boleh bagi dia untuk menjamak. Au tayammumin, atau dia susah untuk tayammum, misalkan dia berada atau tertahan di tempat yang tidak ada turab, tidak ada debu misalkan. Misalkan di penjara misalkan ya. Ini sekalinya waktu maghrib misalkan nemu bisa tayammum ya, nemu debu dan kalau sudah masuk lagi ruangan nanti maka nggak bisa lagi, maka ya boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Kalau dikhawatirkan dia hadas setelah sholat maghribnya tersebut, sholat yang pertama tadi. Ya, jadi ini kalau misalkan dia susah untuk melakukan toharah, wudu atau tayamum atau ghusl, maka tidak mengapa bagi dia untuk menjamak sholat. Kalau dia susah untuk melakukan toharah di setiap sholat. Au an ma'rifati waqtin ka'ama wa nahwi, atau orang yang susah untuk mengetahui waktu salat. Misalkan orang buta disebutkan di sini dan dia tidak memiliki tanda atau alat bantu sama sekali untuk mengetahui waktu salat. Sekalinya dia tahu waktu salat, ini sudah masuk waktu maghrib, maka boleh bagi dia untuk menjamak karena ya khawatirnya dia tidak tahu kapan masuk waktu isya dan takutnya bablas sampai subuh, atau waktu zuhur dia tidak tahu kapan masuk waktu asar, bablas takutnya sampai maghrib dan seterusnya. Wali uzrin, kondisi yang ketujuh, adanya uzur apapun itu ya, seperti misalkan uzur yang telah kita bahas di dua pertemuan sebelumnya kalau tidak salah ya. Misalkan uzur yakni dia harus menjaga hartanya. Kalau dia ya meninggalkan hartanya ini misalkan, maka bisa jadi hartanya itu diambil oleh orang ya. Kita telah sebutkan bahwa ini adalah uzur yang membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah atau bahkan tidak sholat Jumat. Ketika dia menjaga hartanya dan hartanya ini dikhawatirkan akan diambil oleh orang lain ya, kalau misalkan dia meninggalkannya misalkan begitu ya, dan hartanya berharga begitu ya, dia harus menjaga hartanya di sini ya, tidak bisa dia bawa ke masjid misalkan, maka uzur-uzur yang seperti ini ya boleh bagi dia untuk meninggalkan sholat jamaah atau bahkan sholat Jumat. Itu telah kita jelaskan di dua pertemuan sebelumnya. Nah sekarang ini juga udzur yang membolehkan dia untuk menjamak sholat. Ya, uzur yang membolehkan dia untuk menjamak sholat. Seperti contohnya, kebetulan nih, kebetulan di waktu maghrib ada orang yang bisa kita minta untuk jagain harta kita. Tapi khawatirnya nanti di waktu isya kita tidak nemu lagi orang yang seperti itu, gitu ya. Dan kita akan ya tidak bisa lagi untuk yakni misalkan mencari yakni toharoh ya berwudu harus meninggalkan harus cari air dan seterusnya. Meninggalkan harta yang kita tinggalkan saat ini di sini begitu ya. Kalau susah untuk meninggalkan harta tersebut, maka boleh untuk menjamak di waktu maghrib ketika kita memang bisa untuk sholat dengan normal, ada orang yang bantuin jaga harta kita, misalkan demikian. Ya ini uzur yang mungkin susah untuk dibayangkan. Uzur yang mungkin mudah, lebih mudah adalah misalkan para tenaga kesehatan yang mau, misalkan dokter yang mau mengoperasi begitu ya. Dan kalau misalkan sholatnya tidak dijamak atau dia harus meninggalkan ruang operasinya tersebut, khawatirnya akan ya nyawa orang lain terancam begitu ya. Maka ini boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Baik. Kemudian kondisi yang kedelapan, au syughlun yubihu tarka jum'atin wa jama'ah. Ya ini sama seperti tadi intinya ya mirip dengan yang sebelumnya atau sesuatu syughlun sesuatu yang merepotkan dia yang menyibukkan dia yang itu membolehkan dia untuk tidak sholat jamaah dan sholat Jumat. Ya contohnya tadi harus menjaga harta. Kalau tidak maka harta yang ini akan diambil orang, tidak bisa dia pindahkan ya dan seterusnya. Maka boleh bagi dia untuk yakni menjamak sholat. Wa yahtassu bi jawazi jam'il isya'ain walau shalla bi baitihi saljun wa baradun wa jalidun ya mazhab Hambali membedakan antara jamak zuhur asar dengan jamak maghrib isya. Sebagian uzur hanya boleh dilakukan hanya boleh membolehkan kita untuk menjamak maghrib dan isya saja. Sebagian uzur hanya membolehkan kita untuk menjamak maghrib dan isya saja. Kalau uzur tersebut terjadi di waktu zuhur atau asar, maka tidak membolehkan kita untuk menjamak zuhur dan asar. Itu maksudnya. Ya, ini pendapat yang ada di mazhab Hambali. Pendapat yang kedua yang dipilih oleh ulama yang lain, ya seperti Syekh Utsaimin, beliau menyamakan antara ya uzur ini mau terjadi di zuhur dan asar atau mau terjadi di maghrib dan isya. Sebelum kita bahas ya perinciannya uzur apa saja, kondisi apa saja, kita sebutkan dulu penyebab khilafnya. Ya, karena ini penting. Memahami penyebab khilaf itu akan membuat kita lebih terbuka terhadap suatu permasalahan fikih. Jadi penyebab khilafnya adalah yakni bahwa dalil-dalil cuma dalil-dalil terkait kondisi-kondisi yang akan kita sebutkan itu cuma menyebutkan ya jamak sholat terkait maghrib dan isya. Yani ketika malam hari. Dalil-dalil yang akan disebutkan ya itu semuanya terkait dengan waktu maghrib dan isya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyebab khilaf yang kedua, karena adanya pandangan bahwa maghrib dan isya itu lebih berat daripada zuhur dan asar. Ya, sehingga kemudian dibedakan. Pertama karena dalilnya cuma menyebutkan waktu maghrib dan isya ya sehingga ya udah dikhususkan untuk maghrib dan isya tapi tidak untuk zuhur dan asar sehingga benar-benar disiplin pada apa yang disebutkan di dalil begitu ya atau ya pandangan bahwa maghrib dan isya itu lebih berat daripada zuhur dan asar. Jadi ini penyebab khilafnya. Bagi ulama yang menyamakan ya sudah dalilnya memang untuk maghrib dan isya. Tapi intinya adalah uzurnya. Kalau uzurnya ini terjadi juga di waktu zuhur dan asar, maka tidak masalah juga untuk menjamak zuhur dan asar. Kemudian, ya, nah, maghrib dan isya adalah lebih berat biasanya daripada zuhur dan asar. Karena malam-malam kan kalau maghrib dan isya akan tetapi, ya, ketika uzur tersebut terjadi juga di zuhur dan asar, maka tidak menghalangi kita untuk menjamak sholat. Jadi ini perbedaan pandangan di kalangan para ulama, ya. Jadi apa saja uzur tersebut? Yang pertama adalah saljun, salju, kemudian barat, kemudian ya hujan es, wajalib es. Ya, kondisi-kondisi seperti ini kalau itu terjadi di malam hari maka boleh untuk maghrib dan isya. Kalau terjadi di siang hari maka tidak bisa untuk menjamak zuhur dan asar. Ini menurut pendapat penulis, menurut pendapat mazhab Hambali di sini. Ya, tapi pendapat yang kedua, boleh mau zuhur dan asar, mau maghrib dan isya sama saja, sama-sama membolehkan untuk menjamak. Anda lebih cenderung pada pendapat yang kedua, ya. Kenapa? Karena illahnya adalah masyakoh. Kita kembali kepada illah. Ini ciri khas istidlalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu fokus pada illahnya apa? Illahnya adalah masyakoh. Ya sudah, selama ditemukan masyakoh, maka kita berlakukan hukumnya. Al-hukum yadur ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu selalu berputar dengan illahnya, selalu lengket dengan illahnya. Ya, ketika illahnya ada maka hukumnya ada, ketika illahnya tidak ada maka hukumnya tidak ada. Jadi ini adalah istidlal yang sangat kuat, ya. Yakni sehingga kita tidak perlu membedakan antara kondisi maghrib isya atau zuhur asar. Jadi kalau misalkan salju atau es atau hujan es itu terjadi, maka ya boleh bagi kita untuk menjamak sholat. Atau wahal, yakni misalkan becek, ya, maka ini boleh bagi kita untuk menjamak sholat. Ya, seperti misalkan orang ke masjid kemudian tanah becek, maka boleh bagi jamaah masjid untuk menjamak sehingga tidak perlu kembali lagi di waktu sholat yang kedua. Atau rih, ya, warihun syadidatun baridah, harus terpenuhi dua syarat ini, angin yang kencang dan dingin. Ya, baru terpenuhi, ya, baru ini merupakan masyakoh. Baru ini merupakan masyakoh. Demikian pula tanah yang becek tadi, kalau itu adalah yakni membuat kita masyakoh, maka boleh untuk menjamak. Tapi kalau misalkan, ya, tanah becek tapi di sana, sedangkan jalur kita di sini tidak becek sama sekali, maka ini tidak masuk masyakoh. Ya, demikian pula angin. Angin yang kencang tapi tidak dingin, ini ya na'am, tergantung seberapa kencangnya begitu, ya. Kalau memang sudah termasuk masyakoh maka na'am, boleh untuk menjamak. Akan tapi disebutkan oleh penulis di sini dua syarat, syadidah baridah, kencang dan dingin, maksudnya supaya muncul masyakoh. Ya, supaya muncul masyakoh. Wa matarun yabullus siyab, dan hujan. Hujan itu membolehkan untuk menjamak. Dan kriterianya adalah hujan yang membuat pakaian itu basah, sehingga kalau diperas itu kemudian mengalir air begitu, ya. Kalau cuma gerimis maka itu bukan uzur yang membolehkan kita untuk menjamak sholat. Nah, ini dalilnya adalah perbuatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan perbuatan yakni para sahabat, ya. Baik. Kemudian watu jadu ma'ahu masyakoh, ya. Jadi matarun yabullus siyab watu jadu ma'ahu masyakoh. Maka di sini ya dobitnya atau illahnya harus ada masyakoh. Maka ini illahnya. Itulah mengapa setiap ada masyakoh maka boleh bagi kita untuk menjamak solat. Jadi jamak solat itu lebih umum daripada, lebih luas daripada qasar solat. Kalau qasar solat itu hanya boleh untuk safar, ketika safar, walaupun safarnya ringan. Walaupun safarnya misalkan dia naik pesawat, misalkan tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada becek-becek dan seterusnya. Tapi ketika dia safar, dia qasar sholat. Tapi jamak itu dikaitkan pada masyakoh. Dikaitkan pada masyakoh. Ya, sehingga setiap ada masyakoh maka boleh bagi dia untuk menjamak sholat. Wal afdol fi'lul arfaqi min taqdimi jam'in atau ta'khirihi fa in istawaya fa ta'khirun afdal. Wallahu alam, ini masih banyak, ya. Insyaallah kita mungkin mulai dari titik ini, dari poin ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah, ya, tentang fikih menjamak salat, ya. Belum kita selesaikan karena masih ini setengah dari pembahasan jamak salat. Tapi dari tadi kita sudah membahas tentang fikih qasar salat dan juga tentang sebagian dari fikih menjamak salat, yaitu terkait apa saja tadi, kondisi-kondisi yang membolehkan kita untuk menjamak sholat, ya, dan kondisi-kondisi yang membolehkan kita menjamak sholat cuma maghrib dan isya menurut Hambali, atau boleh juga untuk zuhur dan asar menurut pendapat yang kedua. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Silakan jika ada pertanyaan.